ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، وأخواتي في الله، كمسلمين كمسلمات يا سهرمتي. Kita masih membahas tentang godaan syaitan dalam bentuk bisikan-bisikan syaitan dan juga godaan dari hawa nafsu kita sendiri. Berarti kita menghadapi dua musuh. Musuh dari luar dan musuh dari dalam. Musuh dari luar adalah syaitan, iblis dan anak buahnya. Anatullah alaih. Sedangkan dari dalam adalah hawa nafsu kita sendiri. Maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bagaimana menghadapi syaitan dan bagaimana menghadapi hawa nafsu. Sudah dibahas pada kajian yang lalu pasal-pasal sebelumnya yang disebutkan di sana ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf. Khudzil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahili. Maafkanlah, perintahkanlah kebaikan, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa ini kita melawan godaan dalam bentuk kejahilan-kejahilan manusia. Yaitu dengan i'radi anhum, dengan berpaling dari mereka, menghindar dari mereka, dan memaklumi, karena mereka orang-orang bodoh. Karena mereka adalah orang-orang jahil. Wa'arud anil jahili. Ya, nah, seperti dalam ayat lain, idha khatabahumul jahiluna, qawlu salama. Kalau diajak bicara dengan orang-orang jahil yang dengan ucapan-ucapan tidak pantas, qawlu salama. Mengucapkan-ucapan keselamatan. Dalam tafsir dikatakan selamat tinggal, ini ma'as salama. Dan juga bermakna mendoakan mereka dengan keselamatan. Atau maknanya kita tinggalkan mereka. Ikhwan ibn a'azakullah, berarti sama dengan ayat ini. Khudil afwa, wa'mur bil'urfi, wa'arud anil jahili. Maafkanlah, perintahkanlah kebaikan, dan berpalinglah dari orang-orang jahil. Ayat ini berlanjut dengan ucapan Allah subhanahu wa ta'ala masalah syaitan. Wa imma yanzaghannaka syaitan nazghun fasta'id billahi innahu sami'un alim. Dan kalau ternyata kamu digoda oleh syaitan dengan satu godaan, fasta'id billah, maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Sami'un Alim, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mendengar, Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini ayat yang dibahas pada kajian yang lalu, saya ingatkan supaya nyambung pembahasan hari ini. Ayat yang lain ada dalam surat Fussilat. Dalam surat Fussilat, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan juga bagaimana kita menghindari godaan syaitan dengan ta'awudz. Tetapi juga diawali dengan menghadapi musuh-musuh lain, yaitu musuh dari sisi hawa. Kata Allah, "Wa la tastawil hasanatu wa la sayyi'atu. Idfa' billati hiya ahsan, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu 'adawatun ka'annahu waliyyun hamim." Kata Allah, memang tidak sama kebaikan dan kejelekan. La tastawi al-hasanatu wal-sayyi'ah. Tidak sama kebaikan dan kejelekan. Tetapi kata Allah, idfa' billati hiya ahsan. Tolaklah dengan yang lebih baik. Tolaklah dengan yang lebih baik. Diperintahkan untuk membalas kejelekan dengan kebaikan. Membalas caci makian dengan nasihat. Membalas ucapan-ucapan mereka yang tidak pantas dengan ucapan-ucapan sunnah. Ucapan-ucapan diajarkan oleh Allah dan Rasulnya dalam kitab sunnah. Ini idfa' billati hiya ahsan. Fa'idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyun hamim. Maka tiba-tiba orang yang antara kamu dengan dia tadinya bermusuhan, menjadi waliyun hamim, menjadi kawan yang dekat. Lihat, ini berkaitan dengan hawa nafsu. Jangan kita mengikuti hawa nafsu, dan jangan kita mau diseret oleh emosi. Siapa yang tidak emosi kalau dicaci maki? Diucapkan dengan ucapan-ucapan yang tidak pantas. Didajal-dajal, dimubtadi-mubtadi, segala macam. Qanibirina azakumullah. Apa yang kita sampaikan pada mereka? Allatihi ahsan, yang lebih baik dari itu. Kalau kita membalas dengan yang sama, maka engkau sama dengan dia. Maka engkau sama dengan dia. Maka balaslah dengan yang lebih baik, dengan qala Allah wa qala Rasul. Dengan ucapan-ucapan para ulama. Dengan ilmu. Ikhwanina azakumullah. Maka ternyata tiba-tiba, yang tadinya sepertinya musuh yang keras, ka'annahu waliyun hamim, menjadi wali yang dekat. Ayat ini pun diiringi dengan ayat yang hampir sama. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billahi innahu huwas samiul alim. Dan kalau syaitan menggodamu dengan satu godaan, maka hendaklah engkau berlindung kepada Allah. Sesungguhnya Allah huwas samiul alim. Sesungguhnya Allah dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Perhatikan ayat ini dengan ayat yang tadi dalam surat Al-A'raf dan dalam surat Fussilat. Hampir sama. Apa bedanya? Bedanya pada akhirnya. Kalimat innahu huwa sami'un alim. Yang awal dalam surat Al-A'raf, innahu sami'un alimun. Dengan nakirah. Dalam keadaan tidak ada domir. Huwa sami' enggak ada. Enggak ada ta'kid. Tidak ada penekanan. Tetapi dalam surat Fussilat diberi oleh Allah Subhanahu wa taala penekanan-penekanan. Innahu sudah disebut dhamirnya hu kembali pada Allah. Masih ditambah lagi huwa, innahu huwa. Ini ta'kid. Kemudian kalimat sami dan alim diberi alif lam supaya lebih tegas lagi. Innahu huwas sami' al alim. Dialah Allah yang dialah sungguh-sungguh yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ikhwanina azakumullah, ini yang dibahas pada kajian lalu. Maka pada fasal yang sekarang, perhatikan ucapan Ibnu Qayyim, kita akan nyambung. Kita akan paham apa yang dimaksud dalam pasal berikutnya. Fal-Qur'anu arsyada ila daf'i hadainil aduwaini bi ashalit tariq bil isti'adah wal i'radi anil jahilin wa daf'i isa'atihim bil ihsan. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa Al-Quran mengajarkan dalam ayat-ayat tadi, membimbing untuk menghadapi dua musuh ini, bi ashalit tariq, dengan jalan yang paling mudah, yang paling ringan. Apa itu jalan yang paling mudah? Al-isti'adah, berlindung kepada Allah, wal-i'rab, berpaling dari jahilin, dari orang-orang jahil, wa daf'i isa'atihim bil-ihsan, dan membalas kejelekan dengan kebaikan. Ini ashalut tariq, jalan yang paling gampang untuk menghadapi dua musuh tadi. Musuh dari luar dan musuh dari dalam. Musuh dalam bentuk syaitan, iblis dan anak buahnya. Dan musuh dalam bentuk hawa nafsu. Ikhwanuddin a'azakumullah. Kenapa kok diiringkan antara perintah Allah SWT untuk menghadapi musuh-musuh yang merupakan hawa nafsu dengan sabar, kemudian diiringi dengan kalimat, kalau digoda oleh syaitan, fasta'id billah. Kalau digoda oleh syaitan, berlindung kepada Allah SWT. Kenapa demikian? Apa kaitan antara keduanya? Ikhwanuddin a'azakumullah, kaum muslimin, kaum muslimat yang saya hormati. Biasanya syaitan setelah menggiring anak buahnya untuk menyerang kalian ahli sunnah, menyerang kita ahli sunnah dengan berbagai macam fitnah-fitnah, kadang-kadang fitnah dalam bentuk syubhat, kadang-kadang fitnah dalam bentuk caci makian, yang semua itu menyerang kita. Setelah itu syaitan masuk ke diri kita, kemudian membuat kita marah, yang membangkitkan hawa nafsu, sehingga diperintahkan pertama untuk memaklumi orang-orang bodoh, berpaling dari mereka, ucapkan kalimat yang ma'ruf, ucapkan kalimat yang hak dengan dalil-dalil, sehingga orang tadi bisa menjadi yang tadinya musuh yang keras, ternyata melihat kamu itu orang yang masya Allah, tidak sesuai dengan dugaan dia, tidak sesuai dengan apa yang dipikiran dia. Kanahu waliyun hamim. Akhirnya engkau menjadi teman yang dekat bagi dia. Tetapi ini enggak akan bisa dilakukan oleh seseorang kalau dia digoda oleh syaitan, dibisikkan dalam hatinya. Kurang ajar dia. Dia enggak kenal kamu. Dia enggak kenal kamu siapa. Kamu orang terhormat, orang yang tinggi, orang yang mulia. Kok dia mengatakan kamu begini begitu? Kurang ajar dia. Sehingga hawa nafsumu panas. Ikhwan fillah, jazakumullah. Bisa kita laksanakan ini. Tetapi ketika digoda oleh syaitan enggak mampu. Karena syaitan memiliki bisikan-bisikan dan syubhat-syubhat dalam bentuk zukhrufal qawli ghurura. Tipuan-tipuan, kalimat-kalimat yang dirangkai indah padahal menipu. Maka kata Allah, kalau engkau digoda ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ucapkan a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Kalau kamu dalam keadaan berdiri, duduklah. Kalau kamu dalam keadaan berjalan, berhentilah. Kalau kamu dalam keadaan duduk, berbaringlah. Dan kamu dalam keadaan hadas, berwuduklah. Berwudu, karena syaitan takut dengan air, karena dia diciptakan dari api. Ikhwan fillah, jazakumullah khairan, muslimin yang saya hormati. Itu semua untuk meredam amarah. Meredam amarah. Banyak orang-orang yang dia bisa menghadapi musuh-musuh yang nyata di hadapannya dengan tegar istiqamah, tidak mundur selangkah pun. Dia jihad fisabilillah dalam sekian peperangan-peperangan-peperangan, masya Allah. Tetapi dia tidak bisa menghadapi nafsunya sendiri. Ada manusia yang demikian. Ketika dia tersinggung berat, maka dia tidak lagi mengindahkan qala Allah qala Rasul. Dia hanya mengikuti emosinya, hawa nafsunya. Berarti dia kalah. Dalam perang fisik dia menang melawan musuh-musuhnya, tetapi dalam perang hawa nafsu dari syaitan, bisikan-bisikan tadi, ternyata dia dalam keadaan kalah. Ikhwanuna a'azakumullah, kembali kepada ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah. Maka Allah mengajarkan tiga cara tadi. Yang kata beliau, kata Ibnu Qayyim, ashalat tariq. Ini jalan yang mudah. Isti'adah pada Allah Subhanahu wa taala, berpaling dari orang-orang bodoh dan membalas kejelekan dengan kebaikan. Wa akhbara an 'azmi hadd man laqahu dzalik. Kemudian Allah mengkhabarkan tentang besarnya bagian yang didapat oleh orang-orang yang bisa melakukan hal-hal tersebut. Wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru. Wa ma yulaqaha illa dzu haddin 'adzim. Tidak akan bisa melaksanakan ini kecuali orang-orang yang sabirun, orang-orang yang sabar. Sabirin wa sabirat. Wa ma yulaqaha, dan juga tidak akan bisa melakukan hal tersebut kecuali orang-orang yang dhu hadzin azim, orang yang mendapatkan dari Allah bagian yang besar. Wa man yu'tal hikmah, siapa yang diberi hikmah, maka dia diberi kebaikan seluruhnya. Khairuna azabullah kaum muslimin yang saya hormati. Berarti itu adalah hadzun azim. Fa innahu yanalu bidzalika kaffa syarri aduwi, karena dengan tiga perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut akan mendapatkan hasil yang sangat besar. Disebutkan diantaranya, yanal bidzalika kaffa syarri aduwi. Pertama, dia selamat dari kejelekan musuhnya. Wa inqilabihi sadiqan, dan musuhnya berubah menjadi temannya karena mendapat hidayah dengan sikapmu yang terbimbing dengan Quran, sikap kita yang terbimbing dengan hadis Rasul SAW. Yang ketiga, mahabbatun nasilahu, kecintaan manusia kepada dia. Bagaimana keadaan kalian dan kita semuanya kalau melihat orang yang sabar seperti ini? Kira-kira bagaimana kita? Cinta atau tidak cinta? Subhanallah, dia mendapatkan berbagai gangguan-gangguan yang menyakiti hatinya, tapi dia sabar. Dia mendapatkan cercaan-cercaan yang sungguh menyakitkan, tetapi dia sabar dan tidak mengucapkan kecuali hak. Tidak mengucapkan kecuali qala Allah wa qala Rasul. Tidak mengucapkan kecuali kalimat-kalimat yang diajarkan dan dicontohkan oleh para salafus saleh ridwanullah alaihim ajma'in. Wallah, kalau saya secara pribadi menghadapi orang seperti itu, luluh lantah. Sungguh saya langsung akan menyatakan ini orang Masya Allah. Ini orang memiliki kelebihan. Cinta. Kita jatuh cinta kepadanya. Ikhwan ibn a'azakumullah. Tapi lihatlah ketika seorang yang dilakukan dengan kejelekan-kejelekan membalas dengan kejelekan yang sama. Biasa. Kamannas. Umum seperti manusia umumnya. Iya kan? Ketika ada seorang yang dicaci maki di depan Rasulullah SAW. Sampai kemudian orang tadi membalas. Maka Rasulullah SAW pergi. Ketika ditanya kenapa? Tadi ketika dicaci oleh dia, malaikat membantahnya. Tidak. Kami betul. Tidak. Tidak. Dibalas oleh malaikat. Ketika dia membalas, syaitan yang turun. Aku tidak mau bermajlis dengan syaitan, kata Rasulullah SAW. Pergi. Ikhwan ibn a'azakumullah muslim yang saya hormati. Berarti apa hikmahnya kalau kita melaksanakan perintah Allah, isti'adzah berlindung dari syaitan, kemudian berpaling dari jahilin, dan kemudian membalas kejelekan dengan kebaikan-kebaikan. Termasuk membalas kejelekan dengan kebaikan adalah dengan mendakwahinya, dengan menasehatinya, dengan memberikan ilmu kepadanya. Itu juga membalas dengan baik. Masa kita diucapkan begini sama ahlu dalal, ahlu bidah, masa diam Ustaz? Diam apa makna diam tadi? Kalau diam artinya tidak membalas kejelekan dengan kejelekan, itu bagus. Tetapi kalau diam tidak menerangkan dengan ilmu, mana yang hak, mana yang batil, berarti membiarkan umat dalam keadaan bingung. Maka wajib alai, wajib atasnya untuk menjelaskan hak. Bahwa ini adalah hak, ini adalah hak. Beda. Insya Allah kita akan bisa membedakan antara orang yang berbicara dengan emosi dan kemarahan, orang yang berbicara dengan ilmiah, ilmu dan nasihat, akan beda. Setiap orang yang baca akan tahu, berbeda. Ikhwan ibn a'azakumullah, demikian pula orang yang menulis untuk membela dirinya dengan berbagai macam cara, beda, terlihat. Tapi kalau orang itu menasehati dengan keinginan agar mereka mendapatkan kebaikan, mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk, niscaya akan terlihat pada tulisan-tulisannya, pada kalimat-kalimatnya, pada kata-katanya. Setelah inqilabihi sadiqan, setelah faedah pertama, selamat dari kejahatannya, kedua, musuhnya menjadi temannya, ketiga, dicintai manusia, wathana'uhu ma'alaih, dan sanjungan mereka kepadanya, waqahri hawa, dan bisa mengalahkan hawa nafsunya. Kalimat thana'uhu ma'alaih, pujian mereka atasnya, bukan berarti kita mengharapkan pujian mereka. Tetapi ketika dikatakan bagaimana kalau orang menyanjungnya, dikatakan tilka bushral mu'min al-ajil au kama qal, sebagaimana diriwayatkan. Itu adalah kabar gembira yang disegerakan bagi orang mukmin. Pujian-pujian tadi bukan dicari, tetapi kalau terpuji Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sangat terpuji. Namanya Muhammad adalah terpuji sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka itu adalah sesuatu yang bagus, sesuatu yang baik. Tetapi kalau kita nyari pujian manusia, itu yang salah, yang riya. Tetapi ketika kita melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, kita mendapatkan sekian hikmah diantaranya dalam keadaan kita dicintai dan dipuji. Dan dua ini adalah sesuatu yang merupakan pendukung keberhasilan dakwah. Kalau mereka sudah cinta, mereka sudah kagum, maka ketika kita berbicara didengar oleh mereka. Dan mereka akan menerima nasihat dari orang yang seperti ini. Tetapi kalau mereka sudah enggan dengan emosionalnya, dengan gayanya yang kotor, dalam keadaan dia meluapkan semua amarahnya, emosinya, dan seterusnya, sampai manusia enggan. Walaupun mungkin yang disampaikannya hak, beberapa masyarakat keumumannya enggan untuk mendengarkan kalimat yang seperti itu. Ikhwanina na'azakumullah, kalimat-kalimat yang tidak pantas disebutkan di majlis. Kalimat-kalimat yang sungguh membuat merinding bulu kuduk kita mendengarnya. Orang enggan mendengarnya. Ikhwanina na'azakumullah, makanya dikatakan. Makanya rifku fi syai'in illa zanah, wala yunza'u an syai'in illa syanah. Tidaklah kelembutan ada pada sesuatu kecuali menjadikannya indah, dan tidaklah kelembutan tercabut dari sesuatu kecuali dia akan menjadi syin, akan menjadi jelek. Gambarannya menjadi jelek. Yang disampaikan sama, ini hak, ini hak. Ini disampaikan dengan rifq, Yang ini disampaikan dengan sesuatu yang sebaliknya dari rifq. Ini dengan kelembutan, ini dengan kekasaran. Mana yang mudah diterima? Mana yang lebih bagus, lebih indah? Maka la rifqu fi syai'in illa zana, zain. Kalau ada rifq kepada sesuatu, ada kelembutan pada sesuatu, maka sesuatu itu jadi indah. Dan kalau dicabut dari sesuatu, maka sesuatu itu jadi jelek, jadi kasar, tidak indah. Qala wa qahri hawahu wa salamatu qalbihi minal ghilli. Dan juga dengan praktek apa yang diperintahkan tadi, isti'adha wal i'rad anil jahilin wa da'i sa'atin bil ihsan, akan mendapatkan faedah lain, yaitu kita akan bisa menundukkan hawa nafsu, terlatih untuk menundukkan hawa nafsu. Tidak pokoknya apa yang kita pengin secara hawa nafsu kita puas-puaskan. Kata orang, kita ngejor nafsu. Qala, dikatakan selanjutnya, wa salamatu qalbihi minal ghilli wal haqdi. Hikmah berikutnya adalah dia selamat hatinya dari kedengkian-kedengkian dan hasad. Selamat dari kedengkian dan hasad. Orang kalau marah tapi tidak teratasi marahnya atau tidak bisa dikuasai, munculnya hatred, dengki. Kalau sudah ada hatred, ada dengki, hatta walaupun orang ini dalam keadaan berbuat kebaikan, di mata dia jelek. Ah, paling-paling ria. Ngapain sih dia sedekah segitu banyaknya? Loh, orang sedekah dicerca. Salatnya khusyuk, khusyuk apa dia? Hilang semuanya. Kenapa? Ada hikmah dalam hati. Setiap apa yang dilakukan oleh orang yang dia dengki kepadanya selalu jelek. Ainur ridha an kulli aibin kalila. Wa ainus sukht tubni al masawiya. Mata ridha akan melihat sesuatu semuanya bagus. Mata yang sedang ridha. Tetapi mata yang sedang jengkel, sedang marah, ainus sukht tubni al masawi, akan terlihat padanya semua jelek. Nasallallahu alaihi wa sallam. Ini kan ada al-hiqd dan kedengkian. Allahumma gfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ampunilah kami dan dosa saudara-saudara kami yang lebih dulu dari kami beriman, dan jangan jadikan dalam hati kami ada kedengkian pada orang-orang yang beriman. Innaka ra'ufur rahim. Maka orang itu bersih hatinya, tenang tenteram. Berarti setelah mendapatkan kebersihan hati dari kedengkian dan hasad, wa tuma'ninah, mendapatkan berikutnya ketenteraman, digantikan hikmahnya dengan ketenteraman. Wa tuma'ninatun nas ilaihi, dan sebaliknya manusia juga tenteram kepadanya. Kita hatinya tenteram dan manusia juga tenteram kepadanya. Siapa manusia yang paling jelek? Syarrun nas. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Aisyah, ketika ada seorang yang datang, bi'sa akhul ashirah, ini orang yang paling jelek di keluarganya. Ketika datang masuk, diperlakukan dengan baik oleh Nabi SAW, senyum kepadanya. Sampai ketika pergi, Aisyah bertanya, engkau mengatakan begini dan begitu, tapi ketika datang begini-begini. Ya Aisyah, sesungguhnya syarran nas, sejelek-jelek manusia, yang dijauhi oleh manusia, ittiqa'a fuhsyih, sejelek-jelek manusia adalah yang dihindari oleh manusia karena takut kejelekannya. Aduh, gawat ini ada si fulan. Takut kena, sudah sekian banyak orang kena. Kena dajjalnya, kena tabdi'nya, kena apa lagi? Menghindar. Kalau kena cercaannya. Kalau orang ini dihindari oleh manusia karena takut fuhsyihi, kejelekan lisannya, karena fuhsy dari kata fahisyah, seringkali dalam artian ucapan-ucapan yang tidak pantas. Walaupun sering bermakna zina dan sebagainya, tetapi itu tidak mutaaddi. Zina juga disebut fuhsy, tapi tidak ada mutaaddi, enggak ada korbannya. Tapi kalau yang mengandung korban dan orang takut menghindari dari fuhsy, biasanya adalah ucapan-ucapan jelek yang tidak pantas. Maka Rasulullah SAW memperlakukannya dengan baik. Padahal beliau menyatakan bi'sa akhul ashirah. Berarti yang terbaik, yang mahmud, yang terpuji adalah orang yang disukai oleh manusia, tidak ditakuti syarnya. Artinya tumakninatun nas ilaihi. Manusia tentram kepada orang ini. Kalau orang ini tentram saya, tenang. Tapi kesimpulan, takut saya. Enam. Ikhwanina na'azakumullah. Hadza ghairu ma yanaluhu min karamatillah. Ini belum apa yang didapat oleh mereka nanti yaumul qiyamah min karamatillah. Karamatillah, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, wa husni thawabih, kebaikan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, wa ridahu, dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala anhu, keridhaan kepadanya. Wa hadza ghayatul hadhi ajilan wa ajila, maka inilah yang dikatakan setinggi-tinggi balasan dari Allah yang ajil dan yang ajil. Yang ajil dengan ain yang disegerakan, yang ajil dengan hamzah adalah yang ditunda nanti. Kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Al-ajil wal-ajil. Tilka busral mu'min al-ajil. Atau tilka busra al-ajil. Walamma kana dhalika la yunalu illa bisabr. Tetapi ketika semua itu tidak bisa didapat, enggak bisa dilakukan oleh kita, kecuali bisabri, kecuali dengan kesabaran. Apa kata Allah? وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا, dan tidak akan bisa mendapatkannya kecuali orang-orang yang sabar, orang-orang yang sabar. فَإِنَّ النَّزَقْ وَالطَّيْشْ لَا يَصْبِرْ عَلَى الْمُقَابَلَةِ. Karena sesungguhnya orang yang pemarah, emosional, enggak akan sabar untuk menghadapi yang disebutkan tadi dalam ayat-ayat tadi. Untuk menghadapi orang-orang yang melakukan dengan kalimat-kalimat yang jelek, sikap-sikap yang jelek, perlakuan-perlakuan yang tidak pantas. Orang yang emosional, umbar nafsu, gak akan bisa mereka sabar. Gak akan bisa melakukan hal yang diperintahkan oleh Allah ini kecuali orang sabar. Yaitu diperintahkan yang pertama tadi, a'rud anil jahilin. Berpalinglah dari orang bodoh. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arud anil jahilin. Maafkanlah mereka, maklumilah mereka, ajarkan urf, kebaikan-kebaikan, perintahkan untuk kebaikan-kebaikan, wa'arid anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. Gak bisa melakukannya kecuali orang sabar. Kalau gak sabar, gak bisa. Langsung dibayar kontan saat itu juga. Kalimat dia belum habis, sudah dijawab langsung dengan 100 kata. Kalau orang itu emosional, tidak bisa menahan amarahnya. Demikian pula yang kedua, la tastawi al-hasanatu wa as-sayyi'ah, enggak sama kejelekan dan kebaikan. Idfa' billati hiya ahsan, balaslah kejelekan dengan kebaikan. Ini juga sama, wala yulaqaha illa alladziina sabaru, enggak akan bisa menghadapinya, enggak akan bisa melakukannya, illa alladziina sabaru, kecuali orang-orang yang sabar. Diperlakukan jelek dibalas dengan kebaikan, enak saja. Kan begitu kalau orang tidak sabar, enggak bisa. Kalau saya diperlakukan seperti itu, harus setimpal atau lebih. Akan saya balas dengan sama atau lebih. Kalau mereka melakukan dengan sesuatu yang jelek, sesuatu yang fohos, sesuatu yang tidak pantas, berarti kamu melakukan hal yang sama dengan dia. Dan kamu sejenis dengan dia. Apa bedanya? Ikhwanina azakumullah, Rasulullah SAW berjalan dengan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha. Kemudian Aisyah mendengarkan ucapan assalamualaikum dari Yahudi. Maka Isa menjawab, assalamu alaikum wal la'na, kalian yang binasa dan kalian yang dilaknat. Maka Rasulullah SAW menegur Aisyah, ya Aisyah, inna Allah la yuhibbul fuhsh wala tafahush. Ya Aisyah, Allah enggak suka ucapan fuhsh dan ucapan tafahush, saling membalas dengan fuhsh. Kalau kamu menganggap kalimat itu tidak pantas, mestinya kamu jangan niru. Ya Rasulullah, kata Aisyah, kan kau enggak dengar tadi dia ngomong apa? Aku dengar. Dan aku sudah jawab, wa'alaikum. Di kecerdasan Rasulullah SAW. Wa'alaikum. Dan atas kamu juga. Tanpa harus menyebutkan kalimat belakangnya tadi, as-sam, yang maknanya kebinasaan atas kalian. Tetapi maknanya sudah itu. Wa'alaikum. Masya Allah. Sopan sekali. Wa'alaikum. Dan atas kamu juga. Kamu ucapkan baik, balik kepada kamu. Kamu ucapkan jelek, balik kepada kamu. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyatakan kalau mereka mengucapkan assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam. Kalau kita memulai kepada mereka, tidak boleh. Tapi kalau mereka memberi salam, jawab dengan salam. Walakin, kata Syekh rahimahullah, tetapi salam kita kepada mereka maknanya adalah untuk mereka hidayah. Ini selamat dari kesesatan, dari kekufuran, masuk Islam. Sehingga kalau mereka menjawab, mengucapkannya benar, assalamualaikum, waalaikum, dan atas kamu juga. Bagaimana? Rasul menjawab, waalaikum, titik. Kalau jelek, mereka mengucapkannya kembali pada mereka kejelekannya. Kalau baik, kembali pada mereka kebaikannya. Apakah orang kafir bisa mendapatkan kebaikan? Paling tidak hidayah, mudah-mudahan. Masya Allah. Ikhwan ibn a'azabullah, kaum muslimin yang saya hormati. Dikatakan selanjutnya, qala Ibnu Qayyim rahimahullah, walamma kana al-ghadabu markabus syaitan, dan ketika kemarahan itu merupakan kendaraan syaitan, fatata'awanu an-nafsul ghadabiyyah wa syaitan 'ala an-nafsil mutmainnah, maka saling bantu membantu, saling dukung mendukung antara nafsu yang al-ghadabiyyah, nafsu yang amarah, nafsu yang marah, nafsu yang emosi, dengan syaitan bekerja sama, tata'awan ala nafsil mutmainnah, untuk mengalahkan jiwa yang tenang, tentram. Masih ingat pembahasan tentang nafsu? Ada nafsul ammarah, ada nafsul mutmainnah. Nafsul ammarah inilah yang dikatakan dengan nafsu amarah diantaranya, bentuk-bentuknya, yani yang ammaratun bisu. Wala ubarri'u nafsi, kata Yusuf alaihi salam. Wala ubarri'u nafsi, aku tidak membela nafsuku. Inna nafsa la'amaratun bisu. Memang nafsu itu selalu menyuruh kepada asu. Kalau sudah marah, nafsu akan terbisik dalam hati, dalam nafsunya. Ini orang pantasnya saya potong, saya silet-silet, saya kasih cuka. Saya puas. Iya kan? Namanya nafsu begitu. Tetapi tidak akan ada yang memuaskan nafsu yang terbisik dalam hatinya tadi, kecuali orang yang sudah kalah. Nafsul mutmainnahnya kalah. Sehingga dia lakukan hal tersebut. Sampai ketangkap sama polisi, baru kemudian nyadari, ngapain saya waktu itu. Nafsul mutmainnah sudah naik-naik lagi. Nafsul amarah sudah turun lagi. Maka dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, nafsul amarah, atau nafsul ghadbiyah, nafsu yang sedang marah tadi, yang menyuruh kejelekan-kejelekan tadi, dengan syaitan saling dukung-mendukung. Syaitan mendapatkan kendaraan. Mau menggoda kamu, ternyata kamu dalam keadaan marah, gampang. Makanya orang marah banyak yang kesetanan. Orang yang marah banyak yang kesetanan. Kesetanan dalam artian hakiki, betul-betul dia stres, gila. Ada pula yang gila sesaat. Buktinya gila sesaat, setelah selesai marah, dia menyesali. Setelah dia memukuli anaknya sampai masuk rumah sakit, menangis. Kenapa saya sampai seperti itu? Anak sendiri, dia pukul saya masuk rumah sakit. Menyesal, menangis. Kenapa? Tadi saya itu betul-betul enggak sadar. Iya, benar dia. Dia digoda dan dikuasai oleh syaitan, iblis la'natullah alaihi. Maka harus dilatih jiwa ini untuk bisa menahan amarah, bisa menahan emosi. Kalau sudah bergabung antara syaitan dengan nafsul ammarah, syaitan dengan nafsu yang sedang marah, maka akan bisa mengalahkan nafsul mutmainnah. Allati ta'muru bidaf'il isa'ati bil ihsan. Yang nafsu tersebut selalu memerintahkan daf'ul isa'ati bil ihsan. Nafsul mutmainnah selalu menyuruh untuk membalas kejelekan dengan kebaikan. Itu nafsul mutmainnah. Tetapi terkalahkan dengan nafsul ghadbiyah wa syaitan. Amara an yu'awinahum bil isti'adha minhu. Maka Allah pun memerintahkan, kalau kamu merasa berat karena ditunggangi oleh syaitan, nafsu amarahmu terlalu berat ditambah dengan syaitan, maka ucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maka ayatnya beriringan. Setelah menyatakan idfa' billati hiya ahsan, Allah katakan wa imma yanzaghannaka syaitanu nazghah. Demikian pula dalam perintah a'rid anil jahilin, Allah katakan wa imma yanzaghannaka syaitan nazghun. Kedua-duanya sama. Ayat berikutnya adalah ayat tentang berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Amara an yu'awinahum bil isti'adzati minhu, maka Allah perintahkan mereka untuk mendukung jiwa yang mutmainnahnya untuk mempraktikkan perintah-perintah Allah dengan isti'adzah, dengan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatumiddul isti'adzah an-nafsul mutmainnah, maka isti'adzah perlindungan kepada Allah dari syaitan, berdoa kepada Allah akan mendukung jiwa yang mutmainnah. Fataqawwa, akhirnya semakin kuat. Ala muqawamati jaisin nafsil ghadbiyah, akhirnya jiwa yang mutmainnah semakin kuat dengan perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dengan doa tadi, maka semakin kuat bisa menghadapi tentara nafsu yang amarah. Bisa melawan, bisa menghadapi nafsu yang amarah tadi, nafsu emosi tadi. Wa yati madadus sabri. Dengan itu akan datang pula dukungan-dukungan kesabaran. Alladhi yakunu an-nasru ma'ahu. Yang kemenangan itu bersama kesabaran. Wa innan nasra ma'as sabr. Bismillah. Wa inna Allah ma'as sabirin. Wa inna an-nasra ma'as sabr dalam hadis. Dan dalam ayat inna Allah ma'as sabirin, sungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Dan ini ma'iyah, ma'iyah khassah, yaitu bermakna ta'yid wa nasr, pertolongan dan kemenangan. Innallaha ma'as sabirin. Qala, dikatakan selanjutnya oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, maka setelah dia mendapatkan dukungan kesabaran, maka dia akan mendapatkan kemenangan. Wa ja'a madadul imani wa tawakkul, maka datanglah keimanan dan tawakal. Setelah sabar, imannya naik dengan doa tadi, dengan tawakal pada Allah Ta'ala, bergantung, a'udhu bika ya Rabb, aku berlindung kepadamu ya Allah, dari godaan syaitan, innaka sami'un alim, sungguhnya engkau maha mendengar, maha melihat. Maka orang yang seperti ini, adalah orang yang dalam keadaan imannya akan bertambah, tawakalnya akan bertambah. Dengan iman bertambah, tawakal bertambah, maka dia akan bisa menggugurkan penguasaan syaitan. Bisa menggugurkan, bisa mengalahkan penguasaan syaitan. Karena syaitan tidak bisa menguasai kecuali orang-orang yang menjadikan syaitan sebagai walinya. Tidak bisa menguasai orang-orang yang beriman dan bertawakal. Tidak bisa. Tidak mampu syaitan. Lihat Allah katakan dalam Al-Quran. Innahu laysa lahu sultanun ala alladhina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya dia tidak memiliki sultan, kekuasaan kepada orang-orang yang beriman. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan yang bertawakal kepada Rabb mereka. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya syaitan enggak akan bisa menguasai orang yang beriman dan bertawakal. Maka dengan doa tadi ada beberapa fungsinya. Pertama, nafsul ammarah akan melemah, nafsul mutmainnah akan semakin kuat, syaitan akan lari, kesabaran meningkat, dan iman bertambah, tawakal pun bertambah. Dengan iman bertambah dan tawakal bertambah, maka dia tidak akan bisa dikuasai oleh syaitan, maka kalahlah syaitan. Qala Mujahid wa Ikrimah wal mufassirun, berkata Mujahid dan Ikrimah dan juga para ahli tafsir, menyatakan bahwa kalimat laisa lahu sultanun, apa makna sultan? Kata mereka, Mujahid wa Ikrimah dan para ahli tafsir, ay laisa lahu hujjah, bahwa syaitan tidak memiliki hujjah, sudah tidak memiliki alasan lagi. Mau goda dengan apa? Orang ini bertawakal penuh pada Allah dan beriman. Mau diragukan tentang surga dan neraka, orangnya sudah terlalu yakin. Gugur. Mau digambarkan dengan dunia, orang ini orang yang sabar. Dunia, saya akan sabar mencari yang lebih dari dunia nanti, yaumul qiyamah di jannah. Gugur lagi. Mau menggodanya dengan ditakut-takuti, kamu akan begini, kamu akan begitu. Orang ini bertawakal. Tawakal Allah. Fakiduni wala tumirun. Silakan kalian bikin tipu daya, rencana-rencana jahat atasku. Inni tawakkaltu ala Allah, Rabbi wa Rabbikum. Aku bertawakal pada Allah, Rabbku dan Rabb kalian. Fakiduni jami'an wala tumirun. Silakan kalian bikin tipu daya. Seluruhnya kalian bersama-sama, silakan. Wala tundirun, jangan ditunda-tunda. Alhamdulillah, percuma. Laisa lahu sultan, syaitan sudah tidak memiliki gigi, sudah tidak memiliki kekuasaan, sudah tidak memiliki hujjah. ini gugur dengan imannya, pakai yang ini gugur dengan sabarnya, pakai yang ini gugur dengan tawakalnya. Maka syaitan laisa alaihim sultan, laisa lahu hujjah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah yang lebih tepat, sesungguhnya bukan hanya hujjah. Qala rahimahullah, wasawabu an yuqam, sesungguhnya yang lebih tepat kalau diucapkan dalam tafsirnya, laisa lahu tariqun yatasallat bihi alaihim, bahwa syaitan tidak memiliki sesuatu jalan untuk menguasai mereka. Enggak punya jalan untuk menguasai mereka. Sama dengan kalimat laisa lahu hujjah, tapi lebih a'ammu, lebih umum. Artinya kalimat laisa lahu hujjah termasuk dalam kalimat ini. Apa maknanya tidak memiliki cara, enggak memiliki jalan untuk menguasai mereka? Artinya dia tidak memiliki apapun yang bisa dipakai untuk menguasai mereka. Hujjah enggak punya. Alasan enggak punya. Coba-coba sudah habis. Apalagi? Yani kata Ibnu Qayyim rahimahullah, la min jihatil hujjah wala min jihatil qudrah. Kenapa dikatakan a'am? Karena kalau kalimatnya tidak ada jalan untuk menguasai mereka, maka maknanya tidak memiliki jalan apakah dalam bentuk hujjah atau dalam bentuk qudrah. Jalan itu ada dua. Jalan dalam artian hujjahnya, jalan dalam artian kemampuannya. Hujjah tidak punya, kemampuan pun tidak ada. Wal qudrah dakhilatun fi musamma sultan, dan yang namanya qudrah, kemampuan, kekuasaan, itu termasuk dalam kata as-sultan. Wa innama sumiyatil hujjah sultanan, dan kenapa hujjah dinamakan sultan? Li'anna sahibaha yatasallat biha tasalluta sahibil qudrah biyadih. Karena orangnya, pemiliknya, akan bisa dia menguasai dengannya seperti penguasaan seorang yang memiliki kudrah. La tanfudhuna illa bisultan. Kau enggak akan bisa menembus langit kecuali dengan sultan. Dengan hujjah, dengan ilmu. Ikhwanina a'azzakumullah, kenapa kok ilmu atau hujjah dinamakan dengan sultan? Padahal sultan kalau kamu lihat dalam kamus maknanya kekuasaan. Sultan, penguasa. Kenapa? Kok hujjah namakan kekuasaan? Karena dengan hujjah seseorang akan bisa menguasai. Ikhwanina a'azzakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Dengan hujjah seseorang bisa menaiki kedudukan seperti kedudukan orang yang memiliki kemampuan dan kekuasaan. Ini mampu sehingga dia berdiri dan memimpin umat. Dan ini memiliki hujjah sehingga ucapannya didengar oleh umat. Sama atau tidak sama? Kurang lebih. Ini dengan kudrahnya, ini dengan hujjahnya, bahwa dua-duanya bisa menguasai manusia. Maka sultan, imma bihujjatin wa imma biqudrah. Imma dengan hujjah atau dengan kudrah, maka bisa seorang menjadi sultan atau memiliki sultan atas manusia-manusia lainnya. Wa qad akhbara subhanahu wa ta'ala annahu la sultana li'aduwihi 'ala 'ibadihi al-mukhlishin al-mutawakkilin. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan bahwasanya tidak memberikan, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan sultan kepada musuh-musuhnya. Musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin Allah berikan kekuasaan atas musuh-musuh Allah untuk menguasai hamba-hambanya yang mukhlishin, yang ikhlas, al-mutawakkilin, yang bertawakal. Tidak, Allah tidak berikan pada mereka kemampuan untuk menguasai hamba-hambanya yang saleh, mukmin, taqi, wa mutawakkil. Qala fi surat al-Hijr, berkata dalam surat al-Hijr, ini tentang iblis lanatullah alaihi, ketika iblis meminta untuk ditunda kematiannya. Wa amdinillah yawmi yuba'athun. Dan Allah katakan, innaka minal mundharin. Kemudian iblis berkata, qala rabbi bima aghwaitani. La uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Wahai Rabbku, sungguh aku akan sesatkan mereka semuanya. Dan aku akan indahkan untuk mereka di muka bumi ini. Dan niscaya akan aku sesatkan mereka seluruhnya. Demikian kata iblis di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi iblis mengecualikan, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang mukhlasin, yang ikhlas. Kalau tidak ikhlas, dia dalam keadaan berdakwah dengan kesombongannya, ingin tinggi, ingin dipuji, maka ketika dicerca dia marah, habis marahnya. karena yang dicari itu. Tapi kalau mutawakil, aku bukan mencari itu. Silahkan kalian mau mencerca apapun, merendahkan dan sebagainya. Yang saya cari adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan mereka berpikir bahwa orang yang ikhlas ini sama dengan mereka. Berpikir bahwa orang yang mukhlis ini sama dengan diri-diri mereka, pencari dunia, pencari tahta, pencari ketenaran, kemasyhuran, sehingga enggak bisa, saya akan jatuhkan dia, dia akan jatuh dan tidak pernah sebut orang lagi, nanti mereka semua akan menyebut saya. Dikira sedang rebutan pamor, dikira sedang rebutan kemasyhuran, rebutan wilayah, seperti preman dengan preman, ini wilayah saya bukan wilayah kamu dan seterusnya. Ini dakwah, bukan premanisme. Maka orang yang mukhlasin tidak gampang tersinggung. Tidak gampang marah. Dia bisa melaksanakan perintah Allah, a'rid 'anil jahilin. Dan bisa melaksanakan perintah Allah, idfa' billati hiya ahsan. Dan dia selalu menjalankan perintah Allah dengan isti'adzah. Berlindung pada Allah Ta'ala dari godaan syaitan. Syaitan sudah berkata, di hadapan Allah, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la aghwiyannahum ajma'in illa 'ibadaka minhum al mukhlasin. Kata iblis, wahai Rabbku, aku akan sesatkan seluruh mereka dan aku akan indahkan untuk mereka dunia ini dan aku akan sesatkan mereka seluruhnya kecuali hamba-hambamu yang mukhlasin. Qala hadha siratun 'alayya mustaqimun. Kemudian dia berkata, dan ini adalah jalan atasku yang lurus. Kata Allah, inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Sesungguhnya hamba-hambaku enggak akan engkau memiliki kekuasaan atas mereka. Engkau wahai iblis enggak akan bisa menguasai mereka. Illa man ittaba'aka minal ghawin, kecuali orang-orang yang mengikuti kamu dari para ghawin yang menyimpang sesat bersama iblis, bersama syaitan. Itu dalam surat Al-Hijr. Sedangkan dalam surat An-Nahl dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, innahu laisa lahu sultanun 'alal ladina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya dia iblis tidak memiliki kekuasaan, tidak memiliki kemampuan untuk menguasai orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama sultanuhu 'alal ladina yatawallawnahu. Sesungguhnya sultannya iblis, kekuasaan iblis hanya kepada orang-orang yang berwala, berloyal kepada dia. Walladzina hum bihi musyrikun, dan kepada orang-orang yang musyrikun, yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir, orang-orang musyrikin atau orang yang menjadikan syaitan sebagai walinya, mereka yang bisa dikuasai oleh iblis. Adapun ahlul iman wa ahlut tawakkul, kata Allah, laisa lahum sultan. Mereka, iblis tidak bisa menguasai mereka dan tidak memiliki sultan atas mereka. Laisa alaihim sultan. Fatadammana dhalika amrain. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, dalam ayat-ayat ini mengandung dua perkara. Ahaduhuma nafyu sultan wa ibtaluhu ala ahli tauhid wal ikhlas. Yang pertama, Allah menafikan penguasaan iblis kepada ahli tauhid dan ahlul ikhlas. Menafikan kekuasaan syaitan, iblis, kepada ahli tauhid, al-mukhlisun, orang-orang yang ikhlas. Wathani, sedangkan yang kedua, isbatu sultanihi, penetapan bahwa iblis memiliki kekuasaan atas orang-orang kafir, musyrikin, dan orang-orang yang merupakan awliya syaitan, yang menjadikan syaitan sebagai walinya. Apa menjadikan syaitan sebagai walinya? Yang nurut dengan bisikan-bisikan syaitan. Dibisikan begini, praktekan. Bisikan begini, praktekan. Dia tidak sadar kalau itu adalah bisikan-bisikan syaitan. Padahal dia sudah menjalankan bisikan-bisikan syaitan. Ketika dia amarah, emosi, kemudian dibisikan oleh syaitan, diikuti. Sudah, sikat aja. Kadang-kadang lewat telepon. Masa syaitan bisa lewat telepon? Iya, pinjem lidahnya manusia. Pinjem lidahnya manusia. Ustaz, saya dengar begini-begini. Sikat aja Ustaz. Habisi dia Ustaz. Tahdir aja. Kok kurang ajar? Kamu siapa? Mau ngajarin saya? Qanimina na'azakumullah. Syaitan tidak bisa langsung melewati manusia lain. Seakan-akan itu adalah sudah alternatif terakhir. Gak ada lagi selain itu. Ini solusinya cuma satu-satunya ini. Iya. Kamu kira begitu, ternyata masih ada sekian solusi lain yang lebih baik, yang lebih aslah, lebih maslahat fid dini wad dunya. Ikhwanuna a'azakumullah, lamma 'alima 'aduwullah anna Allah ta'ala la yusallit 'ala ahli at-tauhid wal ikhlas, fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa 'ibadaka minhumul mukhlasin. Maka iblis sudah tahu. Iblis sudah mengerti bahwasanya dia enggak akan mampu menguasai orang-orang yang mukhlisun dan orang-orang yang beriman. Sehingga dia berkata, "Wa bi'izzatik la ughwiyannahum ajma'in illa 'ibadaka minhumul mukhlasin." Ya Allah, sungguh demi kemuliaan-Mu, bersumpah dengan nama Allah untuk menentang Allah. Ini iblis laknatullah alaih. "Wa bi'izzatik la ughwiyannahum ajma'in." Sungguh demi kemuliaan-Mu ya Allah, aku akan sesatkan mereka seluruhnya. "Illa 'ibadaka minhumul mukhlasin." Kecuali hamba-hamba Engkau ya Allah yang diberi keikhlasan. "Fa'alima aduwullahi anna man i'tasama billahi 'azza wa jalla wa akhlasa lahu wa tawakkala 'alayhi la yaqdir 'ala ighwa'ihi wa idlalihi." Maka musuh Allah, syaitan, iblis tahu bahwa siapa yang beriktisam kepada Allah, bergantung kepada Allah 'azza wa jalla dan mengikhlaskan ibadah untuknya saja, wa tawakkal 'alaihi dan bertawakal kepadanya, la yaqdir 'ala ighwa'ihi wa idlalihi. Iblis tahu, sadar bahwa dia enggak akan mampu menyesatkan orang yang seperti itu. Enggak akan mampu menyesatkan orang yang bergantung pada Allah, bertawakal pada Allah, beribadahnya hanya kepada Allah. Wa inna ma yakunu lahu sultan 'ala man tawallahu. Tetapi hanya saja syaitan memiliki kekuasaan kepada orang yang tawallahu wa asyraka ma'allah. Hanya memiliki kekuasaan kepada orang-orang yang berwala kepada syaitan, kepadanya, dan orang-orang musyrikin yang menyekutukan Allah dengan sesuatu. Fa'ula'i ra'iyatuhu. Maka merekalah rakyatnya iblis. Fahuwa waliyuhum. Maka iblis itu walinya mereka, penguasanya mereka. Wa sultanihim wa matbu'ihim. Ikhwan ibn a'azakumullah. Berarti iblis salatullah alaih merupakan walinya para musyrikin. Dan musyrikin merupakan ra'iyah, rakyat. Rakyatnya syaitan, rakyatnya iblis, pengikutnya iblis. Fa'in qila, ada permasalahan. Kata Ibn Qayyim, kalau ada yang berkata, "Faqad asbata lahu sultan 'ala awliyaihi fi hadzal mawdhi', fa kaifa yunfihi fi qawlihi?" Kalau tadi dalam ayat-ayat tadi disebut iblis memiliki kekuasaan kepada orang-orang yang berwala kepadanya atau musyrikin, tapi kenapa dalam ayat ini seakan-akan Allah menyatakan iblis tidak memiliki kekuasaan? Ayat apa? Ayat yang Allah katakan, "Walaqad saddaqa 'alaihim iblisu dhannahu fattaba'uhu illa fariqan minal mu'minin." Dan sungguh telah membenarkan atas mereka iblis prasangkaan mereka, maka mereka pun mengikutinya, illa fariqan minal mu'minin, kecuali sekelompok dari mu'minin. "Wa ma kana lahu 'alaihim min sultanin." Dan tidaklah iblis memiliki kekuasaan atas mereka. Ayat. "Wa ma kana," tidaklah iblis memiliki kekuasaan atas mereka. "Illa lina'lama man yu'min billahi mimman huwa minha fi syak." Kecuali agar kami mengetahui, kata Allah, siapa yang beriman kepada hari akhirat dari orang-orang yang ragu tentang hari akhirat. Agar kami bisa membedakan mana yang beriman, mana yang tidak beriman. Mana yang ragu dan mana yang yakin. Kalau dikatakan seperti itu, qila, dijawab, "In kana dhamir fi qawlihi ma kana lahu 'alaihi min sultanin aidan 'alal mu'minin fas-su'alu saqit." Kalau dhamirnya dalam ayat ini kembalinya kepada orang-orang yang beriman, maka pertanyaan kalian gugur. Kalau pertanyaan tadi, syaitan katanya menguasai aulia Allah. Menguasai aulianya, wali-walinya syaitan dan musyrikin. Kok di sini dikatakan bahwa tidaklah syaitan memiliki kekuasaan atas mereka? Kalau ternyata dhamirnya kembalinya bukan kepada mereka, tapi kepada orang beriman, maka gugurlah pertanyaan mereka. bukan dinafikan dari musyrikin, tapi dinafikan dari orang-orang beriman. Orang beriman tidak dikuasai oleh syaitan dan syaitan tidak memiliki kekuasaan atas mereka. Taib wa yakunul istitna munqati'an, dan berarti istitnanya munqati'. Ailakin imtahannahum bi iblis, yang maknanya berarti tetapi kami menguji mereka dengan iblis agar kami tahu siapa yang beriman pada hari akhir dan siapa yang ragu. Wa in kana 'aidan 'ala ma 'ada 'alaihi fi qawlihi, dan kalau kembalinya sama seperti kembalinya dhamir yang di atas, wa laqad saddaqa 'alaihim. Siapa him di sini? Hum yang dimaksud dalam dhamir ini. Musyrikin. Bahwa syaitan membenarkan prasangka musyrikin. Naam. Kalau kembalinya sama seperti itu, berarti kepada musyrikin, wa huwa zahir, dan itu yang sangat tampak. Li yashih al-istithna al-munqati' bi wuqu'ihi ba'da an-nafi, maka yakunu al-ma'na, maka maknanya adalah ma sallatnahu 'alaihim illa lina'lama man yu'minu bil akhirah. Maka maknanya tidaklah kami kuasakan iblis atas mereka kecuali untuk Allah pilah dan pilih siapa yang beriman dan siapa yang ragu. Ikhwan fillah na'azakumullah. Demikian jawaban Ibnu Qayyim rahimahullah. Berarti ayat ini tidak menafikan penguasaan iblis atas musyrikin. Tidak. Tetapi menerangkan bahwa iblis tidak menguasai mereka, tidak Allah takdirkan memiliki kekuasaan pada musyrikin kecuali untuk menguji apakah mereka lebih percaya pada iblis atau lebih percaya pada berita-berita dari Allah dan Rasulnya. Qala Ibnu Qutaibah, inna iblis lamma sa'allah ta'ala an-nadhrah fa'ambarahu, bahwa iblis ketika meminta untuk ditunda kepada Allah Subhanahu wa taala, ditunda kematiannya, ambarah, Allah beri. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan dia untuk hidup terus sampai akhir masa. Ketika iblis menyatakan amdirni ila yaumi yub'atsu, maka Allah kabulkan. Innaka minal munbarin li hikmatin, karena satu hikmah. Allah tahu apa yang akan terjadi nanti dan bagaimana kerusakan-kerusakan diakibatkan oleh iblis. Allah tahu. Tetapi sengaja Allah berikan untuk menjadi ujian nantinya bagi manusia. Maka Allah menyatakan innaka minal munbarin, sesungguhnya engkau termasuk yang ditunda. Kata Allah Subhanahu wa taala. Apa kata iblis setelah diberi tangguh, setelah diberi tunda? Qala la ughwiyannahum, sungguh aku akan sesatkan mereka, wala udilannahum wala amurannahum bikadha, sungguh akan aku sesatkan mereka, akan aku simpangkan mereka, akan aku perintah dengan begini dan begitu. Yani memerintahkannya untuk merubah ciptaan Allah. Wala attakhiranna min ibadika nasiban mafruḍa, dan sungguh aku akan mengambil dari hamba-hambamu ya Allah bagianku yang sudah tertentu. Subhanallah. Ini juga mendukung makna-makna yang tadi. Nasiban mafruḍa adalah bagian yang sudah tertentu, enggak seluruhnya. Aku akan sesatkan mereka seluruhnya. Tapi iblis tahu, enggak akan berhasil. Pasti berhasilnya ada sebagian saja. Maka kata dia, la attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa, dan sungguh aku akan ambil dari hamba-hambamu bagian yang sudah tertentu. Wa laisa huwa fi waqti hadhihi al-maqala mustayqinan wa mustayqinan anna ma qaddarahu fihi yatim, dan dia ketika itu iblis tidak yakin bahwa kemampuannya akan sanggup untuk menyelesaikan seluruhnya. Wa inna ma qala dhannan, iblis berkata hanya prasangka dia bahwa saya enggak akan sanggup seluruhnya, maka aku pasti akan memberikan sebagiannya. Ini dugaan iblis sendiri. Falamma taba'uhu wa ata'uhu saddaqa 'alaihim ma dhannahu fihim. Kemudian setelah ternyata sebagian manusia mengikutinya, membenarkannya, dan berarti itu membenarkan apa yang telah disangka oleh iblis. Faqala ta'ala wa ma kana tasliitan iyyahu illa lina'lamal mu'minina minasyakkin. Kemudian Allah mengatakan bahwa tidaklah Allah kuasakan iblis atas mereka kecuali untuk menguji mereka siapa yang mukminin dan siapa yang syakkin. Siapa yang beriman pada hari akhir dan siapa yang ragu. Tentunya orang yang beriman pada hari akhir, godaan apapun iblis melancarkannya, menyampaikannya, membisikkannya, enggak akan mempengaruhi sama dia. Kenapa? Yakin dengan hari akhir. Yakin dengan surga, yakin dengan neraka, yakin dengan yaumul hisab, yakin dengan yaumul jaza, maka tentunya iblis mau ngomong apapun enggak ngaruh sama sekali. Diiming-iming dunia, dia yakin dengan jannah, surga, ngapain ngurusi dunia? Diiming-iming dengan rasa takut, hati-hati, saya ini lebih takut tapi neraka. Apalagi? Orang yang yakin dengan akhirat, enggak akan bisa digoda oleh syaitan. Sehingga Allah katakan, sengaja kami jadikan syaitan atas mereka untuk menguji siapa yang yakin terhadap akhirat dan siapa yang ragu. Yani na'alam mawujudina zahirin, yani mengetahui secara nyata, secara zahir terjadi. Fayahiqqul qawlu waqal jaza. Akhirnya ucapan menjadi benar, wayaqa'ul jaza, dan kemudian terjadilah balasan-balasan nanti yaumul qiyamah. Wa'ala hadha fayakunu sultan hahuna ala man lam yu'min bil akhirati wa syakka fiha. Berarti di sini, dalam ayat tadi berarti maknanya bahwa syaitan tidak memiliki penguasaan kecuali kepada orang-orang yang tidak beriman pada hari akhirat dan orang-orang yang ragu terhadap hari akhirat. Berarti ada ya tafawut, ada tafawut. Kalau musyrikin, maka mereka betul-betul tentaranya iblis murni 100%. Dan demikian pula orang-orang kafir lainnya sama. Mereka adalah anak buah iblis 100%. Tayyib, sekarang ada di antara orang-orang yang memiliki penyakit nifaq. Ada yang munafiqan khalisan, ada yang fihi khoslatun minan nifaq. Ada yang betul-betul munafik murni, ada yang memiliki khoslah, sebagian dari sifat munafik. Mereka memiliki penyakit dalam hatinya, penyakit keraguan. Maka mereka pun sama anak buah iblis, kalau munafiqan khalisan. Tetapi kalau orang yang ragu, bagaimana? Sama. Dia juga dikuasai sebagian sesuai dengan kadar keraguannya, sesuai dengan bagian kemunafikannya pada dirinya. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, ada yang betul-betul menjadi sapi yang dicocok hidungnya oleh iblis, jadi tuntun kemana saja dia nurut. Ada yang taat pada satu sisi, dia tidak taat pada sisi lain. Kalau digoda untuk jangan sholat, masih sholat. Digoda untuk jangan puasa Ramadan, masih puasa. Tapi digoda untuk berbuat dosa-dosa yang lain, dengan mudahnya dia ikuti. Nah, terjadi atau tidak terjadi? Terjadi. Berarti ini dikuasai atau tidak dikuasai? Ya, dikuasai sebagian. Kalau ini na'azakum, demikian keadaan mereka. Yatafawatun, berbeda-beda keadaan mereka, sesuai dengan keadaan iman mereka dan keadaan keraguan mereka, sebatas itulah syaitan menguasai mereka. Wa'ala hadha, fayakunu sultan hahuna ala man lam yu'min bil akhirah wa syakka fiha wa humul ladzina tawallawhu wa asyraku bihi fayakunu sultan thabitan la manfiya fatattafiq hadhil ayat ma'a sa'iril ayat. Maka cocoklah ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya. Fa'in qila, kalau ditanyakan lagi, fama tasna billati fi surat Ibrahim haitsu yaqulu li ahli an-nar. Kalau begitu, bagaimana dengan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim ketika menyatakan tentang penduduk neraka? Iblis menyatakan kepada penduduk neraka yang berhasil digoda, berhasil disesatkan, berhasil dirumuskan oleh iblis ke dalam neraka. Apa kata iblis? Wa ma kana li 'alaykum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum. Qulina a'udzubikumullah. Allah kisahkan dalam ayatnya, wa ma kana li 'alaikum. Allah kisahkan iblis berkata kepada orang-orang yang berhasil dijerumuskan dalam neraka, wa ma kana li 'alaikum min sultan. Sesungguhnya aku enggak memiliki kekuasaan atas kalian. Aku hanya ngajak kalian, kemudian kalian ikut. Fala talumuni, jangan salahkan aku. Wa lumu anfusakum, salahkan diri-diri kalian sendiri. Iblis berlepas diri. Tabarra'a minhum, dan menyatakan aku tidak memiliki kekuasaan atas kalian. Aku hanya mengajak kalian, kemudian kalian ikut. Apa salahku? Allah Subhanahu wa taala menawarkan pada kalian wa'dal haqq. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Allah menjanjikan pada kalian janji yang hak, dan aku janjikan pada kalian janji dusta. Kenapa kau memilih mengikuti janjiku? Demikian iblis. Kata pertanyaan tadi, bagaimana dengan ayat ini? Katanya iblis memiliki kekuasaan atas mereka. Di sini iblis menyatakan tidak memiliki kekuasaan. Aku tidak memiliki kekuasaan atas kalian. Wa hadza wa in kana qawluhu fa Allah subhanahu akhbara bihi anhu muqarraran lah. Dan ini walaupun ucapan dia, ucapan iblis, tetapi Allah yang mengisahkannya dan mengkhabarkannya dalam rangka mentakrir, membenarkan ucapan itu. La munkiran, bukan mengingkari ucapan itu. Ucapannya benar. Salah kalian sendiri. Kenapa kalian ngikut ajakan iblis? Aku mengajak kalian kepada kebaikan, iblis mengajak kalian kepada kejelekan. Kenapa ngikut iblis? Artinya salah kalian. Hada, walaupun ucapan iblis, tetapi Allah kisahkan dengan mentakrir dan tidak mengingkari. Fadalla ala annahu kadzalik. Berarti memang benar demikian keadaannya. Berarti benar-benar tidak memiliki kekuasaan. Bagaimana jawabnya? Tadi katanya memiliki kekuasaan. Sekarang dikatakan tidak memiliki kekuasaan atas orang-orang kafir. Qila, maka dijawab. Hada su'alun jayyid. Jadi pertanyaan bagus. Wa jawabuhu, jawabnya anna sultan al-manfi fi hadzal mawdi' huwa al-hujjah wal barahin. Aima kana li 'alaikum min hujjah. Bahwa sultan dalam ayat ini adalah hujjah wal barahin, dalil-dalil dan bukti-bukti. Aku enggak punya bukti apapun, aku enggak punya hujjah apapun, kenapa kalian ikuti aku? Itu maknanya. Laisa 'alaikum sultan, maka nali 'alaikum sultan, maknanya aku tidak memiliki kekuasaan atas kalian, enggak memiliki hujjah, enggak memiliki dalil, enggak memiliki alasan yang jelas, enggak memiliki alasan yang bisa diterima. Kenapa kalian ikut? Itu maknanya. Berarti maknanya hujjah wal burhan. Aima kana li 'alaikum min hujjatin wa burhanin ahtajju bihi 'alaikum, bahwa aku tidak memiliki hujjah, tidak memiliki burhan yang aku bisa pakai atas kalian. Kama qala Ibn Abbas. Dan ini persis seperti ucapan Ibn Abbas, makana li min hujjatin ahtajju biha 'alaikum. Kata Ibn Abbas, makna ayat ini, makana li 'alaikum min sultan, maknanya aku tidak punya hujjah atas kalian. Aima abhartu lakum hujjah, yani aku tidak menampakkan pada kalian hujjah dan tidak membuktikan dengan bukti yang kuat. Anna da'watukum fast anda'atukum, kecuali aku hanya ngajak saja. Fastajabtum li, kemudian kalian ikut. Aku enggak punya hujjah, enggak punya dalil, enggak punya bukti-bukti. Aku hanya ngajak, kemudian kalian ikut. Salah sendiri. Fala talumuni walumu anfusakum. Yani wasaddaqtum maqalati, kalian membenarkan ucapanku. Wattaba'tumuni, kalian mengikuti aku. Bila burhanin wala hujjah, tanpa bukti-bukti, tanpa dalil, tanpa hujjah. Wa amma sultan alladhi athbatahu, adapun sultan, kekuasaan yang Allah tetapkan adanya bagi iblis pada orang-orang musyrikin, innama sultanuhu ala alladhina yatawallawnahu huwa tasallutuhu alaihim bil ighwa'i wal idlal. Maka itu adalah penguasaan iblis dengan menyesatkan mereka dan menyimpangkan mereka. Wa tamakkunihi alaihim, dan iblis mapan di atas mereka, menjadi penguasa mereka. Bihaitsu yuazzuhum ila al-kufri wasyirki, di mana iblis mendorong mereka, memberi semangat mereka pada kekufuran dan kesyirikan. Wa yuz'ijuhum ilaihi, dan menggoncangkan mereka. Wa la yadauhum yatrukunahu kama qala ta'ala, dan tidak membiarkan mereka, tidak meninggalkan mereka. Ini iblis. Sebagaimana Allah katakan, alam tara anna arsalna syayatin 'alal kafirin ta'uzzuhum azza. Tidakkah kau lihat bahwa kami telah mengutus syaitan-syaitan, mengutus dalam artian takdir, telah menakdirkan syaitan-syaitan, alal kafirina, untuk orang-orang kafir, ta'uzzuhum azza, yang mendorong mereka, menggoncang mereka untuk kufur, untuk syirik, untuk menentang Quran wa sunnah, menentang Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa fil lafu, dalam lafad lain dikatakan, yani dalam ucapan Ibn Abbas, tughrihim igra'a. Kata Ibn Abbas, makna ta'uzzuhum azza adalah tughrihim igra'a, membikin mereka tertarik atau membikin mereka semangat dengan igra'a. Dalam lafaz lain dikatakan tushlihim isla'a. Nah, dalam lafaz lain disebutkan tuqiduhum, Dalam lafaz lain dikatakan tuharriduhum tahriyudha. Tahri juga sama maknanya semangat. Syala juga sepertinya seperti itu. Ada lagi tuqiduhum dan menyalakan mereka seperti api dinyalakan. Aitu harrikuhum, maknanya dinyalakan juga sama, digerakkan mereka seperti digerakkannya air bil iqadi tahtahu, dengan dibakar api di bawahnya maka air akan mendidih, itu yang dikatakan dengan tuqiduhum. Qala al-Akhfash tuwa berkata al-Akhfash tuahijuhum. Nah, yang juga maknanya adalah menggoncangkan mereka untuk bergerak. Saya kira waktunya habis Ustaz. Satu pertanyaan. Saya nunggu surat waktunya habis. Terasa panjang sekali sepertinya. Masih semangat atau udah ngantuk? Taib. Sedikit lagi selesai. Wa haqiqatu dzalika anna al-az huwa at-tahrik wa at-tahyij. Hakikatnya, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ini yang sebenarnya, makna al-az ta'uzzuhum azza, maknanya adalah at-tahrik wa at-tahyij, menggerakkan dan memberi semangat. Wa minhu yuqalu lighliyan al-qadr. Contohnya dikatakan dalam bahasa Arab tentang mendidihnya priuk, dikatakan al-aziz, itu suara mendidihnya priuk, aziz. Kenapa dikatakan aziz? Jangan pakai ain ya, bukan aziz pakai ain, tapi aziz pakai hamzah, aziz. Karena al-ma'a yataharrak 'inda al-ghilyan, karena air ketika mendidih bergerak, bergoncang, maka dikatakan aziz. Wa minhu al-hadis, demikian pula dalam hadis, li jawfihi azizun ka azizil mirjal minal buka. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alaihi wasallam ketika salat, li jawfi, di dalamnya itu, dalam badan beliau ada aziz ka azizil mirjal minal buka. Ada aziz seperti aziznya periuk ketika mendidih karena tangisan beliau. Kayak apa kira-kira? Bergolak. Ada gerakan seperti gerakan periuk yang mendidih, bergolak hatinya. Minal buka. Naam. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud dan Nasa'i dan Tirmidzi. Wa sahahahu. Dan juga Ibn Hibban dan Ibn Khuzaimah. An Mutarrif Ibn Abdullah Ibn Sakhir. Dari ayahnya. Dikatakan, ra'aitun nabiyya. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Yusalli, dalam keadaan salat. Wala sadruhu aziz. Wali sadrihi aziz. Di dadanya itu ada goncangan seperti azizil mirjal, seperti goncangan priuk minal buka karena tangisan beliau. Khonifina azakumullah, artinya apa makna aziz di sana dalam hadis ini? Gerakan priuk ketika mendidih itu aziz. Pakai hamzah aziz, bukan pakai ain. Qala Abu Ubaidah al-aziz al-iltihab wal-harakah. Aziz maknanya adalah al-iltihab, bergolak, wal-harakah, dan gerakan-gerakan. Kaltihabin nar, seperti bergolaknya api, fil-hatab, seperti bergejolaknya api ketika di kayu bakar. Yuqalu iz kidrak, yani nyalakan periuk atau didihkan periuk. Ailhab tahtahan nar, ya, dinyalakan di bawahnya api. Wa aizat al-qidr idha shtaddat ghilyanuha. Dan dikatakan aizat al-qidr kalau sudah semakin mendidih. Dalam bahasa Arab disebut aizat al-qidr. Faqad hasala lil-azzi ma'nayan. Berarti pada az ada dua makna. Ahaduhuma tahrik, salah satunya adalah gerakan. Yang kedua, yuqat wal ilhab, iqat wal ilhab, al-iqat wal ilhab. Al-iqat itu nyala, ilhab adalah golakan-golakan api, jilatan-jilatan api. Wahuma mutaqariban, dan dua makna ini sangat berdekatan. Fa'inahu tahrikun khas bi'iz'aj wa ilhab. Artinya az ta'uzzuhum azza, menggerakkan dengan gerakan khusus yang berfungsi menyalakan, dengan api, memanasinya sampai bergejolak. Itu makna ta'uzhum azza. Demikian kata Allah, alam tara anna arsalna syayatina alal kafirina ta'uzhum azza. Demikianlah kau lihat bahwa kami, kata Allah, telah menakdirkan atas mereka setan-setan untuk orang-orang kafir. Ta'uzhum azza, yang menggerakkan mereka, membuat semangat mereka, membakar mereka, supaya mereka menyala dan mendidih. Fahadha minas sultan alladhi lahu ala awliya'ihi wa ahli syirik. Dan inilah kekuasaan syaitan pada musyrikin. Inilah kekuasaan syaitan pada musyrikin. Walakin laysa lahu ala dhalika sultan hujjah. Tetapi mereka, tetapi iblis tidak memiliki sultan dalam artian hujjah. Sultan dalam artian bisa menggerakkan mereka, memberi semangat mereka, mendorong mereka. Iya, punya. Tapi sultan dalam artian hujjah, dia tidak punya. Tidak punya alasan apapun. Hujjahnya apa? Tidak ada. Akan runtuh dengan qala Allah qala Rasul. Tetapi sayang, banyak sekali manusia yang tidak mau melihat sisi hujjah, sisi dalil. Mereka hanya melihat sisi nafsunya. Ini suka, ini asik, ini zen, ini enak, ini yang ditawarkan oleh syaitan, diikuti. Akhirnya mereka tersesat bersama syaitan dalam keadaan syaitan tidak memiliki hujjah apapun. Innamastajabu lahu bimujarradi da'watihi iyahum. Mereka hanya menyambut ajakan-ajakan syaitan bimujarradi da'watihi iyahum. Hanya ajakan saja. Enggak punya hujjah. Kemudian diikuti. Lamma wafaqat ahwa'uhum. Kapan diikuti? Lamma wafaqat ahwa'uhum. Ketika mencocoki hawa nafsu mereka. Sedang marah, mau saya apakan dia itu. Tiba-tiba dikasih oleh syaitan, giniin aja. Iya betul. Terpikir, bukan terpikir itu sungguhnya, masuk bisikan syaitan kepadamu. Tapi karena dia sedang emosi, kemudian dapat bisikan, dikira itu hasil pikiran dia sendiri. Wah, iya betul. Ginikan saja. Dengan perkara-perkara yang menentang sunnah, menentang Quran, menentang ucapan para ulama, dengan apa-apa yang sama sekali tidak syar'i. Baik. Wafaqat ahwa'ahum wa aghradahum. Ketika mencocoki hawa nafsu mereka dan ketika mencocoki tujuan-tujuan mereka. Yang tujuannya dunia, dibisikkan jalan-jalan untuk cari dunia. Yang tujuannya hawa nafsu, ditunjukkan apa yang memuaskan hawa nafsu. Yang tujuannya kekuasaan, ketinggian, kemuliaan, ketenaran, dibisikkan pula caranya oleh syaitan. Diikuti. Bukan karena ada hujjah, tidak. Tetapi karena mencocoki tujuan-tujuan mereka. Fahum alladhina a'anu ala anfusihim wa makkanu aduwahum min sultanihi alaihim. Berarti mereka sendirilah yang menolong musuhnya atas diri-diri mereka sendiri. Wa makkanu aduwahum, dan memberikan kesempatan pada musuhnya untuk menguasai diri mereka sendiri. Jadi mereka sendiri justru yang membantu syaitan untuk bisa menguasai diri mereka. Bimuwafaqatihi wa mutaba'atihi, yaitu dengan mencocoki iblis, dengan mengikuti iblis. Falamma u'tu bi'aidihim wasta'saru lahu sulta 'alaihim, maka ketika mereka sudah mentaatinya dengan tangan-tangan mereka dan sudah mereka menjadi tawanan-tawanan iblis, maka iblis berkuasa atas mereka. Mereka sudah menjadi tawanan-tawanan, yasta'sirun, sudah ditawan oleh iblis. Uqubatan lahum, dan itu balasan buat mereka karena ketaatan mereka pada iblis. Allah beri uqubah, mereka dikuasai oleh syaitan dan dibelenggu oleh jeratan-jeratan iblis. Wa bihadza yadhhar ma'na qawlihi ta'ala, dengan ini tampaklah ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, walan yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila, dan Allah tidak akan menjadikan untuk orang kafir kekuasaan atas orang-orang mukmin. Allah enggak akan berikan sabil, jalan orang kafir bisa di atas orang mukmin, enggak bisa. Allah tidak jadikan. Tapi di sebagian tempat terjadi, Ustaz. Bagaimana itu? Sama jawabannya dengan yang tadi. Mereka sendiri yang memberikan pada musuhnya kesempatan untuk menguasai diri mereka. Siapa? Itu di sana, di bantai kaum muslimin. Ternyata selidik punya selidik, mereka dalam keadaan sudah meninggalkan sebagian besar Islamnya. Bahkan tidak tersisa, kecuali nama-namanya. namanya Muhammad, Fatimah, Ahmad, Mahmud dan seterusnya, tetapi sholat tidak, puasa tidak, baca Quran tidak, semuanya enggak. Ditanya agamanya apa? Muslim. Ini yang terjadi, pembantaian di Bosnia atau pembantaian di mana-mana, bahkan tidak jauh yang berada di negeri kita, sebagian mereka begitu keadaannya, tidak kenal sholat sama sekali. Qala, dikatakan inilah makna ayat walan yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Allah enggak akan menjadikan orang kafir di atas orang mukmin. Fal ayatu 'ala umumiha wa zahiriha. Maka ayat ini sesuai dengan keumumannya, sesuai dengan zahirnya. Wa innamal mu'minuna yasdur minhum minal ma'siyah, tetapi orang-orang beriman itu muncul dari mereka kemaksiatan yang menyelisihi allati tudadul iman, yang menentang keimanannya. Ma yasuru bihi lil kafirina 'alaihim sabil, yang menyebabkan akhirnya orang kafir memiliki jalan untuk menguasai mereka. Allah tidak menjadikan jalan untuk menguasai orang-orang mukmin, tetapi orang-orang mukmin sendiri dengan kemaksiatannya, kemaksiatannya, kebalimannya, kesesatannya, kebid'ahan-kebid'ahannya menyebabkan mereka, orang-orang kafir tadi, bisa menguasai mukminin. Bihasbi tilkal mukhalafah, sesuai dengan sebesar apa mukhalafahnya, berbanding lurus. Semakin besar mukhalafahnya, penyelisihannya terhadap Quran wa sunnah, sebesar itu pula penguasaan orang kafir atasnya. Semakin besar, semakin besar pula penguasaan orang kafir atasnya. Uqubatan lahum, dan ini balasan untuk mereka. Fahumul ladhina tasabbabu ila ja'li sabil alaihim, maka merekalah yang menyebabkan adanya jalan orang kafir untuk menguasai mereka. Kama tasabbabu ilaihi yauma Uhud bima'siyatir rasul wa mukhalafatihi, sebagaimana apa yang terjadi dalam perang Uhud dengan kemaksiatan sebagian mereka terhadap perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tetapi Allah sudah menyatakan walaqad 'afa 'anhum, dan Allah telah memaafkan mereka. Hati-hati. Ketika kita berbicara seperti ini, harus diiringkan berita-berita Allah memaafkan mereka. Bahkan di akhirnya Allah katakan laqad taballahu ala nabi wal muhajirin wal ansar. Artinya jangan dijadikan sebagai celah terhadap para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Ada kekeliruan sebagian mereka ketika dalam perang Uhud, mereka berada di gunung Uhud, ditempatkan oleh Rasulullah SAW pemanah-pemanah, jangan turun sampai ada perintah dariku. Tetapi ghafarallahu lahum, mereka mengira sudah selesai perang karena kemusyrikin sudah kalah, sudah mundur. Maka mereka pun turun. Lupa kalau mereka diperintahkannya untuk jangan turun sebelum ada perintah. Mereka mengira jangan turun sampai selesai perang. Nah ini perang sudah selesai, kemusyrikin sudah mundur. Mereka turun. Ternyata pasukan berkuda berputar mengelilingi Uhud, yang kalau saja masih ada pemanah-pemanah tadi, gak akan mampu mereka lewat. Karena pemanah dari tempat yang tinggi akan menang daripada orang-orang yang di bawah, akan mengalahkan orang yang di bawah. Karena waktu itu hanya panah, tombak, dan pedang. Pedang gak nyampe ke atas, panah juga gak bisa nyampe ke atas, karena ke atas akan berlawanan dengan gravitasi bumi. Sehingga dari atas mesti menang kalau panah-panah itu. Sehingga mereka berhasil memutari Bukit Uhud dan menyerang kaum muslimin dari belakang. Terjadilah kekacauan-kekacauan. Baik. Apa yang terjadi? Kekalahan. Sebagian ahli tarikh, ahli sejarah menyatakan kalah. Walaupun sebagian menyatakan menang. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengumpulkan mereka seluruhnya. Kemudian menyatakan, jangan ada yang ikut kecuali yang tadi berperang. Maka berkumpullah yang tadi berperang, walaupun ada yang masih luka-luka, ada yang masih berdarah, ikut berangkat. Mengejar kaum musyrikin sampai ke Humara'ul Asad. Itu dekat sekali dengan Mekah. Tapi mereka enggak berani balik. Maka berarti menang. Khun ibn a'azakumullah, ini sekedar faedah. Tetapi khun ibn a'azakumullah, kalau sebagian mereka menyatakan kalah, mungkin ada yang bertanya, masa orang mukmin bisa kalah dalam berperang? Bukankah Allah menyatakan wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin? Maka jawabannya ini tadi. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menjadikan orang kafir di atas orang mukmin kecuali kalau orang-orang mukmin tadi yang menyebabkan dengan perbuatan mereka sendiri terjadinya kekalahan. Ya, ini dengan dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan. Wallahu subhanahu wa ta'ala lam yaj'al lisyaitani 'alal 'abdi sultana, maka begitu pula Allah enggak menjadikan syaitan untuk hamba-hamba ini kekuasaan. Syaitan enggak akan bisa menguasai hamba-hambanya. Hatta ja'ala lahul 'abdu sabilan, hingga hamba tadi yang menyediakan atau mempersiapkan jalannya untuk syaitan menguasai mereka. Dengan apa? Bita'atihi, mentaati, dengan mentaati syaitan. Wa syirki bihi, dengan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Faja'alallahu hina idhin lahu alaihi tasallut wa qahra. Maka ketika itu Allah jadikan bagi syaitan ada tasallut, kekuasaan dan qahra. Faman wajada khairan falyahmadillah, maka siapa yang mendapatkan kebaikan hendaklah dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah, dan siapa yang mendapatkan selain itu jangan cerca kecuali dirinya sendiri. Jangan salahkan kecuali dirinya sendiri. Jangan bertanya kenapa kalah ya. Tanya pada diri kalian sendiri, apa salah kalian? Apa dosa kalian? Apa dosa kita? Apa kesalahan kita? Apa yang kita selisih dari sunnah-sunnah nabawiyah? Fattauhid wa tawakkul wal ikhlas yamna' sultanahu. Tauhid, mengesakan Allah, tawakkal kepada Allah, ikhlas kepada Allah, ini menghalangi penguasaan syaitan kepada kita. Sedangkan sebaliknya, kesyirikan dan cabang-cabangnya menyebabkan syaitan menguasai kita. Wal jami' biqada'i man azimmatil umuri biyadihi. Adapun seluruhnya dengan takdir, dengan keputusan dari Allah yang azimmatul umuri biyadihi, yang segala sesuatu perkara di tangannya. Wa maradduha ilaihi, yang kebalinya juga kepadanya. Walahul hujjatul balighah, dan milik Allah lah hujjah yang paling tinggi. Falau syaa'a la ja'alan nas ummatan wahidah, kalau Allah kehendaki Allah akan jadikan seluruh manusia dalam satu keadaan, kalau Allah kehendaki. Walakin abat hikmatuhu wa hamduhu wa mulkuh illa dzalik, tetapi Allah menolak dengan hikmahnya dan keterpujiannya dan kekuasaannya, Allah menolak kecuali terjadinya semua itu tadi. Terjadinya orang yang salah, dosa, menyimpang, terjadinya godaan syaitan, terjadinya penguasaan syaitan pada sebagian mereka, itu semua karena hikmah yang Allah kehendaki. فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Maka milik Allah lah segala puji. رَبِّ السَّمَوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ, penguasa langit-langit dan penguasa bumi, penguasa seluruh alam, yaitu Allah yang maha memiliki kesombongan di langit dan di bumi. Wa huwal azizul hakim, dan dialah yang maha mulia lagi maha memiliki hikmah. Intaha barakallahu fikum. Aktafi bihadha. Subhanakallahu bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada berapa menit? Tidak ada. Langsung ke Bogor sana ya. Insyaallah. Kita jazakumullah khairan kepada Ustaz Muhammad yang telah menyampaikan kajian yang intinya adalah menutup jalan syaitan dan orang kafir untuk menguasai orang-orang mukmin, yakni dengan ilmu tauhid, tawakal dan ikhlas, insyaallah kita dapat mengatasinya. Ikhwan fi din, a'udzubikumullah. Ustaz akan langsung ke Bogor pada sore hari ini untuk meneruskan kajiannya, dan pada malam Sabtu rutin di Fatahillah insyaallah kajian bersama Ustaz Muhammad dalam kitab Lamudur Al-Mansur, pentayan mutiara-mutiara hikmah dari para salafun soleh, yakni pada maghrib sampai dengan selesai setiap malam Sabtu. Dan disampaikan informasi kajian-kajian di Jabodetabek, di antaranya adalah pada hari Ahad besok daurah di Masjid Al-Itisam Sudirman Jakarta Pusat bersama Ustaz Muhammad Afifuddin, Mudir Pondok Pesantren Al-Bayyinah Gresik Jawa Timur, dalam tema menyimpang tanpa sadar. Insyaallah dimulai jam 9 sampai dengan waktu zuhur pada hari Ahad besok 26 Februari 2012. Sekedar renungan untuk nasihat diri dan juga kepada umat. Kemudian juga lanjutannya kajian di Pondok Pesantren Ma'had Riyadhul Jannah untuk ikhwan dan akhwat hari Senin dan juga hari Selasa pada zuhur. Hari Senin pada zuhur sampai dengan pada Isya, dan hari Selasa pada subuh sampai dengan asar, dan hari Ahad mulai pada Isya. Jadi hari Ahad mulai pada Isya dalam tema daurah adab dan akhlak seorang